Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah tentang salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang memiliki mukjizat luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya karena dilahirkan dari seorang wanita yang suci yang namanya bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-19, yaitu Siti Maryam. Maryam wanita ahli ibadah yang sangat terhormat dan disegani oleh banyak orang, berasal dari keluarga yang solih, yaitu keluarga Imran yang namanya pun disebut-sebut di dalam surah, di dalam Al-Quran. Dan Maryam mendapatkan suatu keajaiban, yaitu bisa melahirkan atau hamil dan kemudian memiliki anak tanpa suami. Maka dikisahkan Maryam mengasingkan diri dan kemudian melahirkan di padang yang tandus. Dan ketika bayi itu lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Maryam untuk diam terlebih dahulu dan pulang ke kampungnya, agar nanti yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi adalah biar si bayi Isa alaihi salam ini. Lalu Siti Maryam pun yang telah melahirkan dan menggendong bayi Isa alaihi salam ini pulang ke kampung halamannya di Palestina. Dan yang terjadi adalah semua orang saling mencemooh, semua orang saling mencaci maki dan mengatakan, "Wahai Maryam, kau wanita penzina. Bagaimana mungkin engkau melakukan ini sementara kedua orang tuamu adalah orang tua yang solih dan solihah dan sangat terhormat?" Maryam diam saja, lalu bayi ini pun bisa berbicara dan mengatakan, "Aku adalah Isa, aku adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab Injil untuk menyuruhmu, untuk mengajakmu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bertahun-tahun kemudian di daerah tersebut dijajah orang-orang Bani Israel, dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang lain ketika menyuruh mereka semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka membangkang. Bahkan orang-orang Bani Israel tersebut, mereka menyelewengkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Isa meluruskan akidah dari mereka. Lalu mereka mengatakan, "Kalau engkau benar nabi, maka tunjukkan mukjizatmu, wahai Isa." Kemudian Nabi Isa pun menunjukkan beberapa mukjizat-mukjizatnya, yaitu diantaranya adalah burung dari tanah liat bisa beliau hidupkan, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, kemudian bisa menghidupkan orang-orang yang mati, dan ada hidangan-hidangan dari langit yang diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut bernama Al-Hawariyun. Pengikut-pengikut inilah yang kemudian membantu dan meneruskan ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Namun, di antara beberapa pengikut Al-Hawariyun ini, ternyata ada satu orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot memberitahukan kepada Kekaisaran Romawi dan orang-orang Bani Israel bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seseorang yang tidak benar, berjalan di jalan yang tidak benar dan ingin menjatuhkan Kekaisaran Romawi. Sehingga Yudas Iskariot pun memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Lalu, Nabi Isa alaihissalam kemudian diambil, kemudian digerebek rumahnya oleh orang-orang Kaisar Romawi. Dan yang terjadi adalah Yudas Iskariot wajahnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, penampilannya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga orang-orang menyangka bahwa Yudas adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka si pengkhianat ini pun pada akhirnya diambil oleh orang-orang tentara-tentara Romawi, kemudian hendak dibunuh dengan cara disalib. Maka yang mati adalah Yudas Iskariot. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam yang bukan Tuhan ini, yang bukan anak Tuhan ini, yang bukan memiliki sifat-sifat ketuhanan, namun hanyalah seorang Nabi Allah yang menyuruh kepada orang-orang untuk menyembah Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langitnya Allah. Dan nanti di hari akhir, di hari menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Itu kisah mengenai Nabi Allah, Nabi Isa alaihi salam, yang mengajak hamba-hambanya, umat-umatnya Bani Israel untuk senantiasa menyembah kepada Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, satu-satunya tempat satu-satunya Tuhan tempat untuk senantiasa menyembah dan memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga akidah kita untuk menyembah kepada Allah yang satu. Ahad, ahad, ahad. Maka katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kokohkanlah iman kami, wahai Allah.